Kemudian beliau di sini menyebutkan sebab beliau menulis buku ini. Apa sebabnya? Bahwa telah datang kepada beliau pertanyaan dari kaum muslimin dari negeri Jepang, dari ya kota Tokyo, demikian pula Osaka. Di mana pertanyaan itu berbunyi, apa tentang hakikat, apa itu hakikat agama Islam? Apa itu makna madhab? Apakah harus ya orang yang berpegang kepada agama Islam untuk memegang satu madhab saja daripada madhab yang empat? Ya, karena kata beliau telah terjadi perselisihan yang agung dan pertentangan yang seram. Ya, ketika beberapa orang dari kaum muslimin negeri Jepang ingin masuk Islam dan ingin berpegang kepada agama Islam ini, lalu kemudian apa yang terjadi? Ya, orang-orang India yang tinggal di Jepang berkata, kamu harus bermadhab Abu Hanifah. Orang-orang Indonesia kata yang berasal dari Jawa berkata, harus berpegang kepada madhab Syafi'i. Ya, akhirnya apa yang terjadi? Ya, orang-orang Jepang itu merasa bingung, merasa heran, ya, sehingga menjadi permasalahan madhab ini penghalang besar buat mereka masuk Islam. Akhirnya dikirimlah ya surat kepada beliau untuk menerangkan tentang hakikat madhab. Apakah wajib ya, ketika seseorang masuk Islam itu harus di atas madhab atau tidak? Maka beliau menjawab, kata beliau, bayanu haqiqatil iman wal Islam. Penjelasan mengenai hakikat iman dan Islam. Waqad harartu fil jawab ma ya'ti mimma fataha Allah ta'ala alayhi. Dan aku telah menjelaskan dalam jawaban apa-apa yang akan datang dari apa-apa yang Allah telah bukakan kepada saya. Wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Dan tidak ada daya dan upaya melainkan dengan izin Allah subhanahu wa ta'ala yang maha tinggi lagi maha agung. Wama taufiqi illa billah. Dan tidaklah taufiku kecuali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wahuwal muwaffiq lissawab. Dan dialah Allah yang memberikan taufik kepada kebenaran. Beliau berkata, i'lam, ketahuilah, annahu yaz'umu kathiru min ahli al-islam, bahwa banyak orang Islam mengklaim, ya, baik ulamanya, lebih-lebih orang-orang jahilnya. Apa katanya? Innahu la budda lil muslim an yatamadhab bi ahadil madhahibil mansuba ila al-a'imma rahimahumullah. Ya, wajib katanya seorang muslim itu bermadhab dengan salah satu madhab dari madhab yang empat. Alias wajib kita ini taklid. Ya. Akan tetapi harus di sini diperhatikan perkataan beliau bahwa ya orang yang taklid disebut ulama ini tidak fihi nazar, ya harus diluruskan. Kenapa? Karena ya orang yang taklid itu tidak bisa dikatakan dia itu orang alim. Imam Asy-Syatibi dalam kitab Muwafaqat berkata, al-muqallid laysa alim, ya ghairu alim, orang yang taklid hanya sebatas membeo saja kepada satu madhab, itu bukan ulama. Imam As-Suyuti juga berkata demikian, ya. Sebagaimana dinukil oleh Abu Hasan As-Sindi Al-Hanafi dalam Hasyiah Sunan Ibn Majah, Imam Suyuti berkata bahwa al-muqallid la yusamma aliman, bahwa orang yang bertaklid, ya, yang cuma sebatas mengikatkan diri di atas satu madhab saja, membeo kepada madhab itu saja, tidaklah disebut sebagai ulama. Ya. Bahkan Imam Asy-Syaukani lebih-lebih menegaskan dalam kitab Irsyadul Fuhul bahwa taklid itu pada hakikatnya adalah jahlun walisa bi'ilmin. Ia adalah kejahilan, bukan sama sekali ilmu. Makanya Ibnu Qayyim bersyair dalam nuniyahnya, al-ilmu ma'rifatul huda bidalilih, madhaka wa taqlidu yastawiyani. Ilmu itu mengetahui petunjuk dengan dalilnya, ya, dan tak akan pernah sama ilmu dengan taklid sama sekali. Ya, ilmu dan taklid sesuatu yang bertentangan tentunya. Makanya Imam Syafi'i juga tegas dalam kitab Ar-Risalah di halaman 39 berkata apa? laisa li ahadin abadan an yaqula fi syai'in halla wala haruma illa min jihatil ilmi wa jihatul ilmi al khabar fil kitab awis sunnah awil ijma' awil qiyas. Tidak boleh seorang pun ya selama-lamanya untuk berkata bahwa ini halal, tidak pula ini haram, kecuali harus dengan ilmu. Apa yang maksud dengan ilmu, kata beliau? Sedangkan ilmu itu adalah khabar dari Al-Quran atau sunnah atau ijma ataupun qiyas. Adapun sebatas mengikuti pendapat mazhab, katanya ada di fula diikuti kitab mazhab anu, ya ada ulama anu yang mengatakan begini dan begitu tanpa dalil dari Al-Quran dan sunnah, tidak pula ijma dan qiyas, maka itu hakikatnya bukan ilmu. Kata Syekh yang penulis buku ini, banyak orang-orang Islam yang mengira atau mengklaim katanya seorang muslim itu harus berpegang kepada satu mazhab saja. Wa hadza ghalatun bal jahlun min qailihi, kata beliau, ini jelas kesalahan besar bahkan kebodohan dari yang berasal dari orang yang mengatakannya tersebut. Jelas ya, bagaimana tidak, telah disebutkan tadi bahwasanya membeo atau taklid kepada salah seorang manusia ya, selain Al-Qur'an, selain Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu bukan ilmu sama sekali. Wa adamu ma'rifatin bil Islam, hal itu dikarenakan dia kurang mengenal Islam, hakikat Islam itu apa. Fa innahu qad warada fi hadits Jibril as-sahih al-masyhur, karena telah ada dalam hadis Jibril yang sahih lagi masyhur bahwa Jibril alaihissalam bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang Islam, apa itu hai Rasulullah? Maka Rasulullah menjawab apa? Antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima shalah wa tu'ti az-zakah wa tasuma ramadan wa tahujjal baita in istata'ta ilaihi sabila. Ya, kamu bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan sholat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, haji ke Baitullah kalau kamu mampu. Tidak ada dalam rukun Islam itu harus satu mazhab. Rasulullah juga ditanya tentang iman, apa itu? Kata Rasulullah, antu'mina billah wa malaikatihi wa kutubih wa rusulih wal yaumil akhir wa tu'mina bil qadari khairi wa syarrih. Demikian pula Rasulullah SAW ditanya tentang ihsan, apa itu? Kata Rasulullah, al-ihsan an ta'budallaha ka'annaka tara fa'in lam takun tara fa'innahu yarak. Yang namanya ihsan itu engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Kalau kamu tidak melihatnya, maka sesungguhnya Allah yang melihatmu. Demikian pula dalam hadis Abdullah bin Umar, Nabi SAW bersabda, bunyal Islamu ala khamsin, Islam itu dibangun di atas lima. Apa itu? Syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa iqamis shalah wa ita'iz zakah wa shaum ramadan wa hajjil baita baiti in liman istata'a ilaihi sabila. Dan hadis-hadis lain ya ikhwatul Islam azani Allah wa iyyakum, ya, yang menunjukkan ya kewajiban kita di dalam beragama yang merupakan hakikat Islam adalah rukun Islam, rukun iman dan ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah menyuruh umatnya untuk hanya sebatas taklid membeo. Namun telah kita pahami bersama-sama dan telah kita pelajari bahwa tidak secara mutlak bahwa taklid itu haram. Ya, para ulama membagi taklid itu menjadi tiga macam. Ada taklid yang hukumnya haram, ada taklid yang hukumnya ya wajib, ada taklid yang hukumnya mubah. Bagaimana itu yang haram? Yaitu seseorang mengikuti suatu pendapat ya, dan telah tegak kepadanya dalil atau keterangan bahwa pendapat itu jelas-jelas lemah, bahkan bertentangan dengan dalil-dalil yang sahih, tapi ternyata masih saja dia berpegang kepada pendapat tersebut. Nah, ini taklid yang haram. Makanya Allah Subhanahu wa taala ikhwatul Islam yang menyebutkan tentang orang-orang musyrikin, wa idza qila lahumuttabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'ana awalau kana aba'uhum la ya'qiluna syai'a wala yahtadun. Apabila dikatakan kepada mereka itu, ikuti apa yang Allah turunkan, mereka berkata apa katanya? Ya, kami lebih mengikuti apa yang kami temukan dari bapak-bapak dan nenek moyang kami. Lihat ketika Allah menyuruh untuk mengikuti Al-Quran, dan mereka tahu bahwa Al-Quran itu hak, ya bukan dari sabda Rasul. Akan tetapi kemudian mereka tidak mau mengikutinya, telah tegak kepada mereka hujah, masih ngeyel di atas pendapatnya nenek moyang mereka, ya pendahulu-pendahulu mereka, maka Allah cela mereka. Dan ini adalah taklid yang haram hukumnya. Namun kalau misalnya ya, ada seorang awam, ada orang awam ya tidak faham, ya memahami tentang Islam ini bagaimana, bagaimana tata cara sholat. Dia tidak faham bagaimana memahami dalil dari Al-Quran dan hadis. Tidak pula punya ilmu alatnya. Tidak faham ya, apa itu mutlak muqayyad. Ya, demikian pula am dan khas. Tidak faham bahasa Arab. Maka pada waktu itu orang ini kewajiban dia adalah taklid kepada ulama. Allah berfirman, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Tanyalah ahlu dzikri, ulama, kalau kamu tidak tahu. Namun, ya tidak boleh ketika ia bertaklid kepada ulama itu fanatik. Ya wajib dia rujuk ketika ia tahu bahwa pendapat ulama itu ternyata bertentangan dengan dalil yang sahih. Ya. Nah, ini adalah perkara yang harus. Adapun yang boleh, yaitu seorang alim yang dia bisa berijtihad, kemudian dia darurat dia harus bertaklid karena apa? Keadaannya yang mengharuskan demikian. Misalnya dia ya ditanya tentang suatu pertanyaan di mana pertanyaan itu mengharuskan dijawab pada waktu itu juga. Sementara untuk pembahasan cukup lama. Ya, maka kemudian ia pun bertaklid kepada ulama yang telah mendahuluinya. Ikhwatul Islam a'azzani Allah wa iyyakum. Di sini beliau yang menyebutkan tentang hakikat Islam, bahwa Islam itu tiga tingkatan. Nah, beliau membawakan di sini hadis Jibril, ya. Tingkatan yang pertama adalah tingkatan Islam, yang kedua adalah tingkatan iman, dan yang ketiga adalah tingkatan ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika ditanya tentang rukun Islam, apa itu Islam, Rasulullah menyebutkan yaitu rukun Islam. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang iman, Rasulullah menyebutkan tentang rukun iman. Ya, ini menunjukkan ikhwatul Islam bahwa Islam dan iman itu sesuatu perkara kalau bertemu, ya berpisah, kalau berpisah bertemu. Kalau bertemu artinya di dalam satu kata ada Islam, ada iman, maka yang dimaksud dengan Islam adalah rukun Islam dan yang dimaksud dengan iman adalah rukun iman. Namun kalau berpisah disebutkan Islam saja, maka mencakup makna iman. Dan kalau disebutkan iman saja, maka mencakup makna Islam. Makanya, ya ketika utusan Banu Abdul Qais itu datang kepada Rasulullah, Rasulullah SAW bersabda apa? Ya. Ya murukum bil iman atadruna mal iman. Tahukah kalian apa itu iman? Ya. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan anta syahada alla ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, menyebutkan rukun Islam. Ya ini menunjukkan ikhwatul Islam, ya kalau disebutkan iman otomatis masuk di dalamnya makna Islam. Akan tetapi para ulama membedakan bahwa tingkatan iman lebih tinggi daripada tingkatan Islam. Ya. Dan Rasulullah SAW sendiri membedakan demikian. Ketika Rasulullah ditanya tentang ya hai Rasulullah siapa itu muslim, kata Rasulullah huwa man saliman muslimuna min lisanihi wa yadihi. Ya muslim itu yang selamat orang lain dari lisan dan tangannya. Dan ketika Rasulullah menyebutkan tentang mukmin, kata Rasulullah man aminahun nasu ala nafsihi wa malihi. Itu orang yang merasa aman atas ya merasa aman kepadanya atas jiwa dan hartanya. Tentu ikhwatul Islam, ya kalau orang selamat ya dari lisan dan tangannya, belum tentu ya orang tersebut, orang lain tersebut merasa aman darinya. Tapi kalau orang sudah aman, ya sudah tentu dia akan selamat daripada lisan dan tangannya. Di sini menunjukkan bahwasanya iman lebih tinggi daripada Islam. Ya. Dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di dalam hadis tersebut, dan sering kali Rasulullah menafsirkan Islam itu dengan sesuatu yang sifatnya zahir, tampak, sedangkan iman itu ditafsirkan dengan sifatnya batin, ya keyakinan atau sesuatu yang tersembunyi di dalam hati. Makanya setiap orang yang menampakkan syahadat la ilaha illallah wa anna Muhammad Rasulullah, kita katakan dia muslim, tapi belum tentu kita katakan dia mukmin. Bisa saja dia munafik, ya. Dia memperlihatkan keimanan dan menyembunyikan kekafiran. Makanya orang munafik itu di dalam kehidupan dunia dihukumi sebagai seorang muslim. Adapun di akhirat, maka Allah hanya Allah yang tahu. Ya, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar. Sesungguhnya orang munafik itu, kata Allah, di dalam keraknya api neraka. Na'udzubillah. Makanya ikhwatal Islam, kalau ya nama iman itu ditiadakan, ya, maka tidak mengharuskan hilang nama Islam. Ya, makanya Imam Ahmad berkata, muslim itu adalah orang-orang yang berbuat dosa besar. Berarti dia disebut muslim, tapi tidak disebut mukmin. Kapan seseorang itu disebut mukmin? Apabila ia telah melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangan-larangannya, maka pada waktu dia naik kepada derajat mukmin. Kemudian, ya, Rasulullah menyebutkan tingkat yang ketiga yang paling tinggi yaitu ihsan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menafsirkan apa itu ihsan, an ta'budallaha ka'annaka tara, engkau menyembah Allah seakan-akan engkau melihatnya. Ya. Maka muslim adalah orang yang berbuat dosa, mukmin adalah orang yang melakukan sebatas kewajiban-kewajiban, dan muhsin yang ditambah dengan berbagai macam amalan-amalan sunnah, dialah orang-orang yang berbuat ihsan. Ya Rasulullah hanya membagi agama ini hanya kepada tiga tingkatan. Tingkatan apa? Ya, pertama Islam, yang kedua iman, dan ihsan. Ya, tidak pernah Rasulullah SAW mewajibkan harus di atas mazhab fulan. Ya, imannya harus di atas mazhab Abu Hanifah. Ya, harus diketahui ikhwatul Islam bahwa imam yang empat ini, yaitu Abu Hanifah, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal, Imam Malik, semua di atas akidah yang sahihah. Walaupun ya Imam Abu Hanifah terkena pemikiran murji'atul fuqaha, yang mengatakan bahwasanya katanya amal tidak termasuk iman. Semoga Allah mengampuni dosa beliau dalam hal ini, karena beliau telah salah. Akan tetapi secara umum, ya, imam yang empat dalam masalah akidah itu sama. Makanya sungguh sangat aneh, ya, orang yang menisbatkan diri kepada mazhab Syafi'i, akan tetapi ternyata akidahnya Asy'ari. Padahal Imam Syafi'i akidahnya bukan akidah Asy'ariyah. Imam Syafi'i itu di atas akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Dan akidah Asy'ariyah itu baru muncul setelah Imam Syafi'i rahimahullah wafat. Ya, bahkan setelah Imam Ahmad wafat. Makanya ikhwatul Islam a'azani Allah wa iyyakum, kalau kita mempelajari akidah daripada akidah Imam Syafi'i, kita dapati akidah beliau itu serupa dan sama dengan akidah Salafus Salih. Ya, tidak ada bedanya, karena beliau adalah pengikut para sahabah, para tabi'in dan para tabi'ut tabi'in. Warwa Muslim an Abi Hurairah, dan Muslim meriwayatkan dari Abu Hurairah, anna rajulan atan Nabiya sallallahu alaihi wasallam, bahwa ada seorang laki-laki datang kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, dullani ala amalin, tunjukkan aku kepada suatu amalan, idza amiltuhu dakhaltul jannah, kalau aku amalkan aku akan masuk surga. Subhanallah. Ya, para sahabat begitu sangat semangat kepada Rasulullah bertanya tentang amalan yang bisa memasukkan ke surga. Maka hendaklah kita demikian, berusaha mencari apa saja amalan yang bisa memasukkan kita ke dalam surga. Ya. Faqala sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sabda, tashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah wa tuqima as-salah wa tu'tiyaz zakah wa tasumu ramadhan, yaitu engkau bersaksi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kamu ya mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan. Lalu kemudian orang bertanya itu berkata, walladzi nafsi biyadih la azidu ala hadza wa la anqusu minhu syai'an, demi diriku yang ada di tangannya aku tidak akan tambah dan tidak akan kurangi. Kata Rasulullah, aflah al-arabi in sadaq, ya beruntung orang Arab ini kalau dia jujur. Ya, dan dalam hadis Bukhari dari hadis Anas ia berkata, bainama nahnu ma'an Nabi sallallahu alaihi wasallam fil masjid, tatkala kami bersama Nabi sallallahu alaihi wasallam di masjid, izdakhala rajulun ala jamalin, tiba-tiba masuklah ya seorang laki-laki yang mengendarai unta. Fa anakhahu fil masjid, lalu unta itu kemudian diikat di masjid ya. Thumma qala ayyukum Muhammad, lalu ia berkata, siapa di antara kalian yang namanya Muhammad? Wan Nabi sallallahu alaihi wasallam muttaqiun baina dhuhranaihim, sementara Nabi sallallahu alaihi wasallam ya berada di tengah-tengah para sahabat. Ini menunjukkan ya akhi, Rasulullah tidak memakai pakaian yang beda dari sahabat ya. Ini tidak seperti yang dilakukan oleh sebagian orang-orang sufi yang mereka itu membedakan pakaian wali dengan pakaian pengikutnya. Ya, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya tidak berpakaian sama dengan sahabat lain, sehingga orang Arab tersebut ya bertanya, siapa di antara kalian Muhammad? Maka kemudian ia berkata, dijawab oleh seorang sahabat, hadzal rajul al-abyad al-muttaqi, itu orang yang kulitnya putih yang sedang bertelekan. Lalu kemudian orang Arab Badui itu berkata kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Ibn Abdul Muttalib, hai anaknya Ibn Abdul Muttalib. Maka Nabi SAW sabda, qad ajabtuk, aku telah menjawabmu. Orang itu berkata, inni sa'iluk famushaddidun alaika fil mas'alah, fala tajid alayya min nafsik, aku akan bertanya kepadamu dan aku akan ya musyaddid, apa, akan berlebih-lebihan di dalam bertanya, jangan kamu marah. Ya, kata orang Arab Badui itu. Kata Rasulullah, sal amma badalak, ya silakan kau bertanya. Kalau ia berkata, as'aluka bi rabbik wa rabbi man qablak, Allahu arsalaka lin nasi kullihim, aku bertanya dengan nama Rabbmu dan ia dengan ya, ia bersumpah, ya aku bertanya demi Rabbmu dan demi Rabb orang-orang sebelummu, apakah Allah yang telah mengutusmu kepada manusia? Maka kemudian rasa bersabda, iya. Ia berkata, anshuduka Allah, Allah amaraka an ta'khudh hadhihi sadaqah min aghniyaina fataqsimuha ala fuqaraina. Ya, aku memohon kepada engkau dengan nama Allah, apakah memang benar Allah Subhanahu wa taala yang telah memerintahkan kamu untuk mengambil sedekah ini dari orang-orang kaya kami dan kemudian dibagikan kepada orang fuqara kami? Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allahumma na'am. Iya. Iya. Maka lalu kemudian Nabi, orang-orang tersebut berkata, "Amantu bima ji'tu bih." Aku beriman kepada apa yang engkau bima ji'ta bihi. Aku beriman kepada apa yang engkau bawa, hai Muhammad. Wa ana rasulun man wara'i min qaumi, wa ana dhimam bin Tha'labah, aku bani Sa'ad bin Bakar. Ya, aku adalah utusan dari kaumku, namaku Dhimam bin Tha'labah. Ya, saudara Bani Sa'ad bin Bakar. Nah, di sini beliau menyebutkan hadis ini untuk menjelaskan bahwa Islam itu mudah, dan orang yang ingin masuk Islam itu mudah. Cukup dia mengucapkan syahadat la ilaha illallah, dia meyakini akan kebenaran Islam, kemudian melaksanakan salat lima waktu, dia mengeluarkan zakat. Adapun kemudian kita harus apa, berpegang kepada satu madhab, maka sama sekali itu bukan syarat masuk Islam. Ya. Sama sekali tidak. Kemudian beliau ya membawakan sebuah judul, At-taqlid li madhhabin muayyan min al-madhahib al-arba'ah laisa biwajibin wala mandub. Bahwa bertaklid, membeo kepada satu madhab dari salah satu madhab yang empat, tidak wajib, tidak pula sunnah. Kata beliau, wa ammal madhahibu fahiya ara ahli al-ilmi wa afhamihim fi ba'dil masail wa ijtihadatihim. Adapun madhab-madhab yang ada itu pada hakikatnya, kata beliau, pendapat-pendapat para ulama dan pemahaman mereka dalam sebagian masalah-masalah dan ijtihad-ijtihad mereka. Ya. Apa itu ijtihad, ya akhi? Ijtihad artinya usaha untuk ya mencari dalil dari Al-Quran dan Sunnah dalam rangka mencari hukum suatu masalah yang sifatnya kontemporer, ya, atau yang tidak ada nasnya dalam Al-Quran maupun hadis. Ini namanya ijtihad. Dan ijtihad itu, ya akhi azani Allah wa iyakum, ya, boleh bagi mereka yang telah menguasai ilmu alatnya. Ya, kalau kita mau naik ke atap, ya kita harus pakai tangga, gitu kan. Demikian pula kalau kita mau berijtihad, harus pakai alatnya. Alat ijtihad itu apa? Yaitu Al-Quran, yang menguasai Al-Qurannya, sebab nuzulnya, yang memahami balaghahnya, memahami nasikh mansukhnya, muhkam mutasyabihnya, ya. Demikian pula memahami sunnah rasulnya, nasikh mansukhnya, muhkam mutasyabihnya, sahih apa dhaifnya. Ini adalah merupakan ijtihad. Demikian pula menguasai qiyasnya, mengetahui ijma' dan ikhtilafnya. Nah, ijtihad itu adalah hasil daripada pemahaman para ulama. Ya. Dan ijtihad itu kata Syekh Utsaimin, ada yang jelas, ada tiga macam. Ada ijtihad yang jelas terlihat kebenarannya. Ada ijtihad yang jelas terlihat kesalahannya. Dan ada ijtihad yang tengah-tengah, masih samar ini. Ya, apakah ini benar atau salah? Ini tentunya kesamaran tersebut ya disesuaikan dengan kedalaman ilmu seseorang. Makin dalam, makin faham mana ijtihad yang benar dan mana ijtihad yang salah. Tapi semakin jahil seseorang itu, semakin ia tidak tahu. Ya, bahkan merasa bingung, gimana sih? Ya, kayak yang satu mengatakan boleh, yang satu mengatakan enggak boleh. Udahlah, yang jangan ngerasa benar sendiri. Nah, itu kan kalau orang bodoh seperti itu. Ya, biasanya. Nah, ikhwatul Islam, kata beliau, jadi madhab itu pada hakikatnya adalah pendapat-pendapat para ulama dan pemahaman mereka dalam pada sebagian masalah dan ijtihad-ijtihad mereka. Wahadil ara' wal ijtihadat wal fuhum lam yujibillahu ta'ala wala rasulu ala ahadin ittiba'uha. Nah, pendapat-pendapat ini, ijtihad-ijtihad ini, pemahaman-pemahaman ini, ya, tidak pernah Allah wajibkan, tidak pernah Rasulullah wajibkan bagi di atas seorang pun untuk mengikutinya. Ya. Fa inna fiha shawab wal khata', karena ada ijtihad yang benar, ada ijtihad yang salah. Wala shawaba khalisan illa ma thabata an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Tentu ya tidak ada kebenaran yang murni kecuali yang telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. وَكَثِيرًا مَا ذَهَبَ الْأَئِمَّةُ إِلَى مَسْأَلَةٍ فَبَانَ لَهُمُ الْحَقُّ فِي غَيْرِهَا فَرَجَعُوا عَنْهَا. Ya, banyak sekali, sering kali, kata beliau, para ulama ya berpendapat dengan suatu pendapat, lalu ternyata apa? Ya, besoknya ternyata jelas kepada mereka pendapat yang lain yang benar, lalu mereka pun rujuk kepadanya. Nah, ini ikhwatul Islam. Ya. Namun di sini harus dipahami dengan pemahaman yang benar, yang pertama. Di dalam menghadapi pendapat ulama ini, bagi mereka yang diberikan oleh Allah kemampuan untuk mentarjih dan menguasai ilmu-ilmu tarjih, wajib ia mentarjih daripada salah satu pendapat-pendapat ulama tersebut. Tidak boleh ia taklid kepada satu mazhab saja. Namun dia harus cari dalilnya, apa sandarannya, ya, wajah pendalilannya apa. Kalau dia diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala kemampuan untuk mentarjih, hendaklah ia cari dan kesungguhan, bersungguh-sungguh, mana yang lebih ia kuat, ya, tanpa berfanatik kepada satu pun mazhab, ya, fanatik dia hanya kepada Allah dan Rasulnya saja. ataupun bagi mereka yang belum mampu untuk mentarjih dari orang-orang awam, kewajiban ia mengikuti pendapat ulama yang ia yakini akan amanah ilmiahnya tanpa ada fanatik, di mana kalau suatu ketika ia melihat ternyata pendapat itu adalah pendapat yang lemah, ia wajib kewajiban dia adalah untuk berpegang kepada pendapat yang sahih itu. Ya, yang kedua yang harus diperhatikan ya akhi, perkataan beliau bahwa pendapat ulama atau ijtihad para ulama dan apa mazhab itu adalah hakikatnya pemahaman dan pendapat ulama yang tidak pernah Allah wajibkan dan tidak pernah Rasulnya wajibkan seorang pun untuk mengikutinya, bukan berarti kemudian kita ini ya diperbolehkan memilih sesuai dengan selera. Ah, kan tidak wajib kan mengikuti salah satu pendapat ulama? Ya udah, saya ngikutin yang sesuai dengan selera aja. Kan Allah Islam itu mudah. Ya kan Allah berfirman, yuridullahu bikumul yusra wala yuridu bikumul usra, katanya. Allah menginginkan untuk kalian kemudahan. Allah tidak menginginkan kepada kalian kesusahan. Jadi gimana tuh? Ya udah, kita ambil yang mudah-mudah aja, kan enak. Maka kita katakan jelas ini pendapat perkataan yang salah. Ya, tidak boleh seseorang itu di dalam memahami demikian ya disesuaikan dengan seleranya, karena Allah berfirman, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Kalau kalian berselisih maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Ya, maka kembalikan kepada Allah dan Rasulnya. Wajib kita lihat mana yang sesuai dengan dalil yang kuat, dalilnya itu yang kita ambil. Ya, adapun kemudian dia malah memilih atau menganggap karena itu adalah pendapat ulama, kemudian maka kemudian ia pun ia memilihnya dengan sesuai dengan selera, dengan alasan ayat tadi, jelas ini bertentangan dengan ayat yang lainnya. Karena maksud ayat ya bahwa Allah menginginkan kemudahan, artinya kemudahan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala syariatkan itu adalah mudah, ya, bukan kemudahan yang sesuai disesuaikan dengan selera dan hawa nafsu manusia. Kemudian perkara yang ketiga yang harus diperhatikan ya ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Dari perkataan beliau ini yang terkadang ini dijadikan sebagai sebuah ya alat untuk menolak, untuk apa, mensejajarkan dirinya dengan ulama. Katanya, lah itu kan pemahaman ulama. Kalau mereka punya pemahaman, saya juga punya pemahaman, katanya begitu. Akhirnya apa? Dia pun mensejajarkan diri sebagai seorang ulama. Ya kalau mereka bisa berpendapat, saya juga bisa berpendapat. Akhirnya apa? Dia pun berani untuk mengatakan halal dan haram dengan ra'yu dia, padahal dia belum menguasai ilmu-ilmu alat untuk berijtihad. Ini pun juga jelas merupakan sebuah kesalahan besar. Ya, makanya Imam Ahmad bin Hanbal melarang para murid-muridnya untuk berkata kecuali kalau mereka tahu ada salafnya terdahulu. Ya. Demikian pula ikhwatul Islam, a'azzani Allah wa iyyakum. Bahwa ya, pendapat-pendapat dan pemahaman para ulama itu memang berbeda-beda sesuai dengan apa yang Allah berikan kepada mereka ya dari karunia. Semakin dalam ilmu seseorang akan semakin mampu melihat kebenaran sesuai dengan kebenaran itu. Dan semakin dangkal ilmu seseorang akan semakin sulit dia untuk melihat mana yang benar. Tidakkah Anda melihat kalau ada orang membayangkan dan dia tidak pernah melihat misalnya yang namanya bentuk daripada Masjid Nabawi. Dia membayangkan. Tentu ia tidak akan mampu untuk membayangkan secara pasti demikian Masjid Nabawi bentuknya. Berbeda dengan orang yang pernah melihat langsung, bahkan ia pergi haji ke Madinah melihat. Dia tahu ilmunya dengan ilmu yang pasti bahwa bentuk Masjid Nabawi itu begini. Tentu ya, pandangan dia terhadap Masjid Nabawi akan lebih jelas, lebih benar dan sesuai dengan kenyataan. Akibat dari apa? Ya, akibat dari yang satu tahu, yang satu tidak tahu. Demikian pula para ulama. Demikian pula orang-orang yang melihat Ya, ketika seseorang melihat dengan pandangan yang dalam, dengan ilmu yang dalam, dari situ ia pun tahu mana ijtihad yang benar dan mana ijtihad yang salah. Namun orang-orang awam terkadang merasa bingung mengapa katanya para ulama selalu berselisih dalam hal ini. Akibat apa? Ya, karena akibat ya ketidakfahaman ia dalam memahami agama ini. Kewajiban dia adalah terus ya menggali dan menggali. Kemudian beliau berkata, wa ala hadza, atas dasar ini, faman arada an yadkhula fi dinil Islam wa yatasharraf bi syarafil iman, ya siapa saja yang ingin masuk kepada agama Islam dan mendapatkan kemuliaan dan kemuliaan iman, fama alaihi illa an yashhada an la ilaha illallah, ya tidak ada kewajiban bagi dia kecuali hendaklah dia bersyahadat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, mendirikan salat, membayar zakat, berpuasa Ramadan, berhaji ke Baitullah kalau dia mampu. Ya. Wa amma ittiba'u madhhabin min hadhihi al-madhahib al-arba'a aw ghairiha, adapun mengikuti salah satu madhab dari madhab yang empat tadi, falaysa biwajibin wala mandub, tidak wajib, tidak pula sunnah. Walaysa 'alal muslim an yaltazima wahidan minha bi'ainih, tidak boleh seorang pun muslim ya berpegang hanya kepada satu madhab saja. Bal man iltazama wahidan minha bi'aini fi kulli mas'alah fa huwa mutaassibun mukhti'un muqallibun taqlidan a'ma. Bahkan kata beliau, orang yang hanya berpegang kepada salah satu madhab saja pada setiap masalah, dia pada hakikatnya fanatik, salah dan berbuat taklid dengan taklid yang buta. Dan dia termasuk orang-orang yang memecah belah agama mereka, di mana mereka menjadi berkelompok-kelompok. Ya, dan setiap kelompok merasa bangga dengan apa yang ada pada kelompoknya, yang ada pada madhabnya. Ya. Padahal Allah subhanahu wa ta'ala telah melarang yang demikian itu. Allah berfirman dalam surat Al-An'am, innal ladhina farraqu dinahum wa kanu syi'a lasta minhum fi syai'. Sesungguhnya orang-orang yang memecah belah agama mereka dan mereka berkelompok-kelompok, engkau hai Muhammad bukan dari mereka sama sekali. Ya, Allah juga berfirman dalam surat Ar-Rum, wala takunu minal musyrikin, janganlah kalian seperti orang-orang musyrikin. Siapa itu? Minal ladina farraqu dinahum wa kanu syi'a, yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka sementara mereka berkelompok-kelompok. Kullu hizbin bima ladaihim farihun, setiap kelompok dengan apa yang ada pada mereka bergembira. Lihat ya firman Allah, setiap kelompok merasa gembira dengan apa yang ada pada mereka. Bukan yang digembirakan, bukan yang dibanggakan kebenaran, tapi yang dibanggakan adalah kelompoknya, mazhabnya, organisasinya, partainya. Sehingga yang demikian itu jelas memecah belah kaum muslimin. Fadinul islami dinun wahidun, Islam itu agama satu. La madzahiba fi, tidak ada ya istilah harus mengikuti satu mazhab ya. Wala turuk, tidak pula tariqat-tariqat. Yajibu ittiba'uha, yang wajib diikuti kecuali jalannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan petunjuk beliau. Allah berfirman dalam surat Yusuf ayat 108, "Qul hadhi sabili ad'u ila Allah." Ya, katakan hai Muhammad, ini jalanku, aku menyeru kepada Allah, bukan menyeru kepada mazhab, bukan menyeru kepada organisasi, bukan menyeru kepada si fulan, si anu dan yang lainnya, tidak. Bukan menyeru kepada bendera fulan, tidak. Tapi aku menyeru kepada Allah, kepada agama Allah yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah, ala basirah, di atas ilmu, ana wa manittaba'ani, dan aku dan orang-orang yang mengikutiku. Wa subhanallahi wa ma'ana minal musyrikin, ya maha suci Allah, dan tidaklah aku termasuk orang-orang yang berbuat syirik. Wa hadhil madhahib qad kathara fiha tanazu' minal muqallidina laha bighari ilmin, di mana mazhab-mazhab ini telah terjadi perselisihan dari para orang-orang yang taklid kepadanya dengan tanpa ilmu. Padahal ulama-ulamanya dulu, ya Imam Syafi'i, Imam Ahmad, tidak pernah ya mereka itu mewajibkan murid-muridnya untuk ngikutin satu mazhabnya beliau saja, tidak sama sekali. Ya. Padahal Allah Subhanahu wa taala telah melarang kita ini saling berselisih. Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ayat 46, wala tanaza'u fatafshalu wa tadhhabu rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin, janganlah kalian berselisih, niscaya kalian akan gagal dan akan hilang kehormatan kalian, dan sabarlah, sesungguhnya Allah itu bersama orang-orang yang sabar. Dan Allah menyuruh kita untuk bersatu padu dan berpegang kepada Al-Quran dan Sunnah. Wa'tasimu bihablillahi jami'an wala tafarraqu. Berpeganglah kepada tali Allah semuanya. Jangan kalian itu berpecah belah, kata Allah subhanahu wa ta'ala. Ikhwatal Islam, diperhatikan. Ada beberapa perkara yang harus difahami di sini. Yang pertama, bahwasannya ya Allah subhanahu wa ta'ala menyebutkan bahwa asal-muasal daripada perpecahan adalah karena lebih membanggakan apa yang ada pada madhabnya atau organisasinya atau yang lainnya daripada kebenaran yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah. Maka ini adalah asal-muasal perpecahan. Masing-masing berdakwah kepada madhabnya sendiri, bukan berdakwah kepada Allah. Padahal kewajiban kita adalah berdakwah kepada agama Allah yang Allah turunkan dalam Al-Quran dan Sunnah. Yang kedua yang harus diperhatikan, ya akhi, Allah mengikat persatuan itu dengan tali Allah, wa'tasimu bihablillah. Dan tali Allah itu yang berasal dari Al-Quran dan Sunnah Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya, ya, bersatu padu itu harus di atas Al-Quran dan Sunnah, di atas kebenaran. Wa'tasimu bihablillahi jami'an. Berpegang teguhlah kalian kepada tali Allah semuanya. Wala tafarraku, jangan berpecah belah. Ini menunjukkan orang yang tidak mau berpegang kepada tali Allah, Dia adalah orang-orang yang berpecah belah. Dalam ayat lain Allah berfirman, wa anna hadha sirati mustaqiman fattabi'u wala tattabi'u subula fatafarraqa bikum an sabilihi. Dan inilah jalanku yang lurus, maka ikutilah. Jangan kalian ikuti jalan-jalan yang lainnya, kata Imam Mujahid, yaitu bid'ah dan syubhat. Fatafarraqa bikum an sabilihi, niscaya jalan-jalan yang lainnya itu akan memecah belah kalian dari jalan yang lurus. Artinya, perpecahan itu aris ketika mereka berpecah dari jalan yang lurus walaupun jumlahnya mayoritas. Ya. Dan al-jamaah itu adalah yang berpegang kepada jalan yang lurus walaupun jumlahnya satu orang. Ibn Mas'ud berkata, al-jama'atu al-haq wa in kunta wahdak. Al-jamaah itu adalah kebenaran walaupun kamu satu orang. Ini ikhwatal Islam. Maka sekali lagi kewajiban kita adalah hanya fanatik kepada Allah dan Rasulnya. Islam tidak pernah mewajibkan, ya, mengikuti salah satu madhab pendapat seorang manusia kecuali pendapat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, ini saja yang bisa sampaikan pada pagi hari ini. Semoga yang saya sampaikan ini bisa memberikan dan mendapatkan banyak faedah sehingga kita bisa mampu mengetahui tentang hakikat agama kita ini. Ya, Bening Raja, yang dengan Allah Subhanahu Wa Taala, demikian sesi materi dari pembahasan kajian kita pada sore hari ini. Untuk selanjutnya akan kita masuk ke sesi tanya jawab. Kita angkat penelpon yang pertama. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ya, dari mana? Oh, dari Umu Albani. Ya, silakan. Pak Ustaz, bagaimana menasihati teman saya yang mulai bingung dengan manhaj salaf, Pak Ustaz? Bingungnya kenapa, Bu? Bingungnya gini, kata dia. Dia melihat orangnya udah salaf tapi jilbabnya masih gaul, atau salaf tapi ustadznya berdebat gitu, atau udah salaf tapi menjelek-jelekan temannya sendiri gitu, Pak Ustaz. Nah, tolong nasihatnya, Ustaz. Syukran, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Tentu nasihat kepada orang seperti ini, jangan melihat kepada individu manusia. Melihat manhaj itu adalah bagaimana yang diyakininya, bukan kepada tingkah lakunya. Karena yang namanya manusia tidak lepas dari kesalahan. Manusia tidak sempurna. Siapa di dunia ini yang seperti Rasulullah yang maksum dari kesalahan? Tidak ada. Ya, sahabat saja ada yang berzina. Para tabi'in, para tabi'ut tabi'in juga mereka berbuat salah. Apalagi kita yang sangat jauh dari zaman sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in. Ya, kalau Anda ingin mencari sebuah kelompok atau sebuah pemahaman yang orang-orang yang maksum dari kesalahan, tak akan pernah ada di dunia ini. Tak akan pernah ada di dunia ini. Maka jangan Anda lihat kepada